Bungah na Yahya pasala 5. Ia totong katapai i kumua raja mang pasalama atau pungisa na pu anak pungalatala. Na ia totong pakamoja to mang pu anak na pakamoja to o to di pu anak. Ia mote tandana taninis yang i kumua pakamoja aki to na pu anak pungalatala. Kita pakamoja itu pungalatala. Anta turu i to parentana. Pakamoja pung Allah Ta'ala batunanna turu parentana. Na ia to parentana te darama susah dituru. Sanga ia to tona puana kamu pung Allah Ta'ala. Mangka montaloi kuasanna tolino to tang turu pung Allah Ta'ala. Ia to tapaken taloi i, ia moto kamata paranta. Te datang kulein taloi kuasanna tolino to tang turu pung Allah Ta'ala. Kete edana katapai kumua anak Allah Ta'ala to pung Isa. Ia to puang Isa almase na suai pung Allah Ta'ala mentolino. Na joi Nabi Yahya pake wai, na ia to rarana lolong ton na dipampang jauh kaju si tamben. Jaji manasa kumua mentolino moto puang Isa almase anak Allah Ta'ala. Ia to pamanasa ite edana yamanda to pang juaranna, apa moi kamateanna. Moi ro Allah Ta'ala pau to ikumua, mentolino moto puang Isa almase na taisen kumua. Teda na manguraga. Jaji talur atau pamanase kumua mentolino moto puang Isa almase. Ya motoro Allah Ta'ala. Wai to dipakin joi. Nararana to lolong. Ya te talu sangru param pamanase. Ya moto kumua mentolino moto puang Isa almase. Katapai to apa na pau tau. Apalah abi dikatapai pole pa to apa na pau pung Allah Ta'ala. Ia mojo lata katapai to amang kana pau pung Allah Ta'ala kumua mentolino mo to anak Allah Ta'ala. Ia to tomatapa lako anak Allah Ta'ala na tarima mo to apa na pau pung Allah Ta'ala. Apa ia to teda na katapai pung Allah Ta'ala pada ito sanga panguraga ito pung Allah Ta'ala na sabat teda na katapai to apa na pau mpatu ito anak Allah Ta'ala. Ia mate to na pau pung Allah Ta'ala. Mang kami kina ben pung Allah Ta'ala katuan melo te da cappana na ia te katuan jio manda mai anak Allah Ta'ala tanin tarime. Ia toto mesa penawa mo sola anak Allah Ta'ala ia moto nampui mi jo katuan. Na ia to te da na mesa penawa sola jo anak te da nampui jo katuan. Ku uki te lako kamu to matappa lako anak Allah Ta'ala amiseni kumua. Miampui mo to katuan melo te da cappana. Tabarani masambajang lako pung Allah Ta'ala. Nasabata katapai kumua. Natarima mo to petadanta. Moi apa to petada? Keta petada isi turu pak teloranna. Na ia kita isen ni kumua. Napisa dingi ke metada tulungki. Ia mojo la taisen to kumua. Lana bengki apa to ta petada lako kalena. Ia kemi kita ito padami to matappa ampugauk dosa. Lama sambajang kamu lako puang Allah Ta'ala, ana benni katuan melo teda cappana. Ia te'e, ia mandara kupau to dosa teda namparatu pangsessa teda cappana. Apa den dosa tomparatu pangsessa teda cappana. Na ia jo'o teda kusua kamu pasambajangan ni lako puang Allah Ta'ala. Ia ngasan to panggaukan tang melo di sanga dosa, apa den dosa to teda namparatu pangsessa teda cappana. Taisen kumua sininna to na puana kamo puang Allah Ta'ala. Teda mo na pugauk taruh dosa. Na teda to mo na kulli balisi mpukoki moi apala ko kalena. Na saba na ampai mo anak Allah Ta'ala. Taisen kumua na puanak miki puang Allah Ta'ala. Moi na kuasai balisi totolino tanturu puang Allah Ta'ala. Taisen mo kumua mangka momentolino to anak Allah Ta'ala. Na mangka to mo mbengki kapesenan. Antawa ading niseni indar atau puang tongan. Mesa penawa miki sola puang Allah Ta'ala tongan. Sama mesa penawa miki sola anak Allah Ta'ala puang Isa almase. Ia mau puang Allah Ta'ala tongan. Tompang ben katuan melo teda cepana. Toku puanak. Danggi mi sompai to dewata. Pada mo jolo to'o.